Nah, walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Al-hadithu as-sadisu wa salatun. Hadis ke-36 tentang keutamaan majlis ilmu. Ya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin dari kesulitan dunia, naffasahullahu anhu kurbatan min kurabin yaumil qiyamah, maka Allah akan menghilangkan dari diri dia satu kesulitan, ya, kesulitan dari berbagai kesulitan pada hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan, ya, memudahkan urusan kaum muslimin, ala mu'sir, atas orang yang kesulitan, maka Allah akan memudahkan dia pada dunia dan akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aib dia di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Dan Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Ya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju majlis ilmu, maka Allah akan memudahkan langkah kakinya menuju surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarrasuna bainah illa nazalat alaihim sakinah. Maka barang siapa yang berkumpul, tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah di antara rumah-rumah Allah yang membacakan ayat-ayat Allah, saling mempelajarinya di antara mereka, kecuali melainkan akan turun sakinah di kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Ya. Dan akan diliputi oleh rahmat. Wa haffathumul malaikah. Dan dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-menyebut mereka di sisi Allah, di sisi malaikat, di sisi makhluk yang berada di sisinya, yaitu malaikat. Wa man batta'a bihi amalah lam yusri' bihi nasabah. Siapa yang lambat amalnya, maka garis nasabnya tidak akan membantunya. Rahu muslimun bihadzal lafzi. Ya, Imam Muslim meriwayatkan dengan lafaz seperti ini. Nah. Ya, bisa dipahami sini ya hadisnya? Ya. Kita bacakan biar cepat. Hadal hadis, hadis ini ka'annahu muqabilun lil hadis alladzi qablah. Ya. Hadis ini seakan-akan kebalikan dari hadis sebelumnya. Al hadis alladzi qablah naha 'anil khisal al-zamimah. Hadis sebelumnya larangan tentang sifat-sifat tercela. Wa hadza amrun bil khisal al-hamidah. Sedangkan hadis ini perintah untuk memiliki sifat-sifat yang terpuji. Walidzalika, oleh karena itu, ja'alahu al-musannifu ba'dah. Musannif itu Al-Imam An-Nawawi menempatkan hadis ini setelah hadis yang kemarin. Yang larangan memiliki sifat tercela, sekarang hadis ya, anjuran memiliki sifat-sifat yang terpuji. Wa hadza min fiqhihi, dan ini diantara fikihnya Imam An-Nawawi, faqihnya, kefaqihan beliau rahimahullah taala, yakni badala an tattasifa bi sifatil mazkurati fil hadis alladzi qablah. Ya. Yaitu mengganti sifat-sifat yang terdapat dalam hadis yang sebelumnya dengan sifat-sifat yang ada di hadis ini. Wal wajib 'alaika an tattasifa an bi hadhihi sifati alhamidati. Maka wajib bagi Anda untuk memiliki sifat-sifat yang terpuji ini. Nah, yang pertama man naffasa mu'minan qurbatan min qurabid dunya. Naffasa, ya. Barang siapa yang menghilangkan, membantu, menolong, ya, menghilangkan dari seorang mukmin satu kesusahan di antara kesusahan dunia, nafasahu Allahu anhu qurbatan min qurabin yaumil kiamati. Min qurabi yaumil kiamati. Afwan mudhaf ya. Ya. Maka barang siapa yang mau menghilangkan satu kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dia, ya, di antara kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Tanfisul qurbah an akhika, yaitu tanfis, menghilangkan kesusahan saudaramu. Idza waqa'a akuka fi qurbatin, jika saudaramu terjatuh ke dalam kesusahan, min malin, apakah harta au ghairi atau yang lainnya, fa innaka tunaffisu an, maka anda menghilangkan kesusahan tersebut darinya. Wa tanfis at-tawsi'ah, yang namanya tanfis maknanya tawsi'ah. Tawsi'ah itu melapangkan, yakni tuwassi'u 'alaihi ad-da'i'ah ad-da'iqata al-maliyah, yaitu anda melapangkan dia dari kesempitan, dari kesempitan yang dia ad-da'iqah, yang dia sempit dari sisi harta misalkan. Bi antuk ridahu, dengan anda meminjamkan dia, au tatasaddaqu alaihi, atau anda bersedekah pada dia. Wa da'iqatu ghairul maliyah ka ayyakuna fi hammin au ghammin wa ghammin fatusarri anhu wa tufrijuhu wa tudkhilu as-surura alaihi. Nah, orang yang mengalami kesempitan itu selain harta, semisal dia, kalau dia sempitnya selain harta, semisal dia fihamin, ya, ditimpa kesedihan, gobin, kegundahan, ya, maka gimana kita hilangkan kesempitannya? Pak, ya, tusarri anhu, anda menghiburnya, watufrijuhu, ya, memberinya kesenangan, waktu dekhiru surur, memasukkan kebahagiaan kepada dia. Ya, alai. Wa idza fa'alta dzalik, kalau anda lakukan itu, nafasahullahu anka qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Masyaallah. Allah akan melepaskan dari anda kesusahan di antara kesusahan hari kiamat. Li'annal jazaa' min jinsil amal. Nah, ini jazaa' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal. Fa anta sataqau fi qurbatin yaumil qiyamah. Ya. Fa idza kunta fid dunya nafasta min an akhika, nafasahallahu anka yaumal qiyamati wa wassa'a lak. Ya. Nah, jika anda lakukan ini, ya, idza fa'alta dzalik, maka Allah akan membantu meringankan kesusahan anda di antara kesusahan hari kiamat nanti kelak. Ya. Anta sataqa'u fi qurbatin, misalkan anda nanti akan berada dalam kesusahan pada hari kiamat. Fa idza kunta fid dunya, kalau anda di dunia, nafasta an akhik, anda meringankan kesusahan saudara anda, nafasahullahu anka yaumal qiyamati wa wassa'alak. Allah akan membantu meringankan kesusahan anda. Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarahullahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Siapa yang meringankan orang yang kesusahan, entah dalam hutang atau yang lainnya, maka Allah akan meringankan urusan dia di dunia dan di akhirat. Kata Rikal Mu'sir, demikian pula orang yang memiliki kesusahan, tanggungan, huwallati alaihi dainun, orang yang memiliki hutang, wala yastati sadadah, gak mampu melunasi. Fa in kana dain lak, kalau dia berhutang pada anda, fa innaka imma antum zirah, maka bisa, itu anda meringankannya itu dengan memberikannya tenggang waktu, ila waktin akhor, sampai waktu yang lain. Wa imma antus qita'anhu adain, atau anda gugurkan, ya, diputihkan gitu kalau bahasa kita, utangnya. Allah Ta'ala berfirman, wa in kana dzu usratin fanadziratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum, dan apabila yang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah dia tenggang waktu sampai dia diberi kelapangan. Dan jika engkau menyedekahkannya, bebaskan dia, maka itu lebih baik bagimu. Wa imma antum zirahu ila ajalin akhar, itu anda memberinya tenggang waktu ke waktu yang lain, biduni antazidalih, tanpa anda tambah. Kalau tambah nanti riba. Wa intan wa imma antusqita anhu bid-dain. Atau Anda bebaskan hutangnya, gugurkan. Hadza huwa ahsan, ini yang terbaik. Wa huwa min at-taysir 'ala al-muqsir. Dan ini dari antara bentuk memudahkan orang yang kesulitan. Hadza in kana ad-dain lak, kalau ini berhutang pada Anda, imma idza kana ad-dain li ghairik. Adapun kalau dia berhutang pada orang lain, peminat taisir alaih, maka diantara bentuk memudahkan urusannya, antusa'idahu bima yusaddidu dainah, itu Anda bantu dia untuk melunasi hutangnya, au yukhaffifah anhu, atau meringankan dia. Wa qawlu wa man satara musliman satarahullahu bid dunya wal akhir. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya dunia dan akhirat. Hada didul ghaibah, ini kebalikan dari sifat ghaibah wa namimah, ya, adu domba, alati sabak annahyu anha, yang telah berlalu larangannya, ya, di hadis ke-35, ya, bil hadis qoblah, di hadis sebelumnya, fa idza ra'aita ala akhika naqsan, apabila Anda melihat, ya, ada kekurangan pada saudara Anda dalam agamanya, fabadirhu bin nasiha, maka segeralah menasehati dia, ya, bainak wa bainah, face to face. Fa idza ra'aita 'ala akhika naqsan fi dinih, ya. Atau warubbama yakunu jahilan, bisa jadi dia itu karena bodoh, au ghalabathu nafsuh, atau ya, ghalabathu nafsuh, dia dikuasai oleh setan, oleh hawa nafsunya, ya, atau syaitan, fa anta tansahuhu, Anda menasihatinya, wa tubayyinu lahu bi fi ma bainak wa bainahu sirran, Anda menasihatinya secara, ya, tersembunyi, rahasia antara, ya, antara Anda dengan dia aja, wa tasturu alaihi, Anda tutupi aibnya, wala tafdahu fil majalis, ya, jangan Anda membeberkan aibnya tersebut di majlis, wa indan nas, dan di khalayak manusia. Wa qawlu wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi, hada amun, hadis ini umum, ya, Allah akan menolong seorang hamba selama hamba menolong saudaranya, hadis ini umum. Fa idza anta akhaka, apabila Anda menolong saudara Anda, bi ayna'in min anwa'il i'anah, dari berbagai jenis pertolongan, fi ma yahtaju ilai, dari apa yang dia butuhkan, fa inna Allaha yakunu fi aunika, maka Allah akan menolong Anda, yakni yu'inuka, membantu Anda, li annal jazaa' min jinsil amal, ini lagi-lagi balasan sesuai dengan amal. Fa idza kunta turidu an yu'inak Allah, apabila Anda ingin Allah membantu Anda, fa innaka tu'inu ikhwanak, maka Anda membantu saudara Anda, bima taqdiru alaih, sesuai kesanggupan Anda, minal mal, apakah dari sisi harta, awil jah, kedudukan, aw ghairu dzalik, atau yang lainnya. Wa qawlu, dan sabda Nabi, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, ya, siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, yakni al ilma asyari ad-dini, ilmu syar'i, ya. Kalau ilmu duniawi bisa berpahala kalau kita niatkan untuk memberikan manfaat buat kaum muslimin. Misalkan kita belajar teknik, ya, membuat jalan, kita niatkan nanti untuk berkhidmat pada kaum muslimin, membantu kaum muslimin jalan. Nah, itu bisa berpahala juga. Namun itu memang di bawah derajat ilmu syar'inya. Nah, ilmu syar'i yang paling utama akidah, semuanya, tafsir, hatta tajwid, nahwu, sorob. Amma suluku tariq lil ilmi ad-dunyawi fa hadha mubah. Adapun menempuh jalan untuk mencari ilmu dunia itu mubah. Lakin suluku tariq lil ilmi, lakin suluku tariq lil ilmi syar'i hadha masyru'. Nah, yang menempuh jalan menuntut ilmu syar'i, ini yang disyariatkan. Qad yakunu wajiban au mustahabban. Terkadang wajib hukumnya, terkadang dianjurkan. Wasuluku tariq yashmal at-tariqa al-hissi, ya. Nah, menempuh jalan itu mencakup jalan yang bersifat hissi. Hissi itu apa namanya? Indrawi, ya. Bi an tusafira wa tarhala li talabil ilmi, yaitu Anda bersafar, rehlah, berpergian menuntut ilmu, Wa yashmal at-tariq al-ma'nawi. Nah, bisa juga menempuh jalan itu maknawi. Bi an taqra'a wa tahfadha, yaitu Anda membaca, menghafal, wa tatafahhama an-nusus min al-kitabi was-sunnah. Ya, Anda mencoba memahami Al-Qur'an, teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah. Hadza sulukun li tariqil ilmi. Ini sama, ini jalan menuju ya ilmu. Wa syira'ul kutub an-nafi'ah. Wah, ini masyaallah. Membeli kitab-kitab yang bermanfaat ya. Walaupun belum bisa bahasa Arab. Ya. Beli aja dulu, niatkan, asal diniatkan. Nah, sebagai motivasi supaya nanti pas bisa-bisa baca Arab dibaca. Bukan buat pajangan. Ya, dibeli aja. Jangan hiraukan orang-orang yang mengatakan ngapain beli belum bisa juga. Jangan hiraukan. Beli aja yang jelas nih, kita lagi belajar hadis arba'in syarah Syekh Fauzan. Beli aja syarah Syekh Utsaimin. Ya. Kita aja mungkin bisa baca Syekh Fauzan, bisa paham ketika di kajian aja karena diartikan. Enggak apa-apa, beli aja Syekh Utsaimin syarah Syekh Shalih Al-Utsaimin bisa. Enggak apa-apa. Ya, itu bermanfaat. Ya, buat warisan, buat wakaf nanti ke depannya bermanfaat insyaallah. Beli aja, apalagi kita kan nggak tahu situasi. Nanti suatu saat ada zaman yang kita nggak boleh lagi ngimpor buku-buku Arab, ya? Ya, kebijakan-kebijakan politik kan nggak tahu. Kalau datang kebijakan kayak gitu, gimana lagi? Beli buku di mana lagi? Nggak ada. Nah. Mana lagi tadi? Ya. Ya. Syira'ul kutub ya. Wa qira'atu fiha wa ta'ammul fiha, membaca kitab-kitab, merenungi, memperhatikannya. Wa dirasatuha 'ala ulama, ngaji di hadapan ulama. Hadza min suluki tariqit talabil ilm. Ini di antara jalan ya, di antara suluk dari jalan menempuh jalan menuntut ilmu. Wahwa tariqun ma'nawi. Inilah tariqun ma'nawi. Ya. Qala sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Maka Allah akan memudahkan jalannya untuk surga. Li'annal ilma asyari huwa alladhi yubayyinu at-tariqa lil jannah. Karena ilmu syar'ilah yang menjelaskan jalan menuju surga. Fal amalu salih wa tarkul amalu sayyi tariqun ila jannah. Ya, beramal saleh, meninggalkan perbuatan buruk merupakan jalan menuju surga. Walan tasluka tariqal jannah illa bi ilmi syar'i. Dan Anda tidak akan menempuh jalan menuju surga kecuali dengan ilmu syar'i, alladzi ta'rifu bihi al-masyru'a min ghairih. Ya, yang Anda bisa mengetahui apa yang disyariatkan. Ya. Mana yang disyariatkan, mana yang tidak disyariatkan. Faqad tajtahidu fi ibadatin, maka Anda bisa bersungguh-sungguh dalam sebuah ibadah, au fi syai'in, atau dalam sesuatu hal, wa huwa tariquka ilan nar, ternyata itu adalah jalan Anda menuju neraka, naudzubillah, li annahu laisa tariqan masyru'an, karena itu bukanlah jalan yang disyariatkan, wa la yu'addika ilal jannah, dan tidak menghantarkan Anda ke surga, wa inna ma yu'addika ila nar, naudzubillah, hanya menghantarkan Anda kepada neraka, naudzubillah min dzalik. Li'annahu laisa tariqan masyru'an, karena itu bukan jalan yang disyariatkan. Ya, udah ya, kal bid'ah, seperti bid'ah-bid'ah. Ya, wal muhdatsat, dan amalan-amalan yang diada-adakan, wal khurafat, berbagai amalan khurafat. Ya. Law istahatta al-laila wa an-nahara. Ya. Walaupun Anda bersungguh-sungguh ibadah siang malam. Ya. Tapi itu di atas bid'ah atau yang khurafat, fa anta tasiru ila an-nar. Anda hakikatnya sedang berjalan menuju neraka, naudzubillah. Wa amma at-tariq alladhi yuaddi ila al-jannah, adapun jalan yang menghantarkan ke surga, bahwa ja'a bihi ar-rasul, itulah ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subul fatafarraqu bikum 'an sabilih. Dan sesungguhnya jalan-jalanku, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dan janganlah kalian mengikuti subul. Subul jamak dari sabil. Jadi yang namanya jalan Allah sabil cuma satu. Kalau yang subul itu udah ngaco, bid'ah, syirik, khurafat. Fatafarraqu bikum man sabili, hanya menceraiberaikan kalian dari jalannya. Allahu subhanahu lam yakinna ila anfusina, Allah tidak menyerahkan urusan agama kita ini kepada diri kita. Wala ila taqlidi fulanin wa fulan, tidak taklid kepada si fulan dan fulan. Ini taklid dalam hal yang tidak boleh taklid. Karena nanti ada hal-hal yang boleh taklid. Allah bahkan perintahkan fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Ya, bertanyalah kepada yang mengerti. Taklid dalam hal fikih kalau kita bukan mustahid boleh. Ini taklid dalam hal yang tidak boleh taklid, yaitu usuluddin, sudah jelas. Ya. Masih ngaco juga, ngikut ke sana juga. Orang musyrikin Quraisy Allah sifati mereka itu taklid, mengikuti aba'ana. Ya. Ya dan billah. Mana kita tadi? Awal istihsana tinafsiyah, atau menganggap baik perbuatan. Wa inna masyara alana tariqan mustaqiman wa huwa ma jaa bihi ar-rasul. Ya, akan tetapi Allah mensyariatkan kepada kita jalan yang lurus, itu yang apa yang dibawa oleh Rasul. Fa alaika an talzama hadha tariqa, maka anda mesti berkomitmen dengan jalan tersebut. Fa innahu yu'addika ila jannah qat'an, karena itu akan ya otomatis. Qat'an itu kita terjemahkan otomatis, karena jalan itu akan mengantarkan kepada kita kepada surga secara otomatis, ya, secara pasti. Amma ma khalafa ma jaa bihi ar-rasul, adapun yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasul, fa innahu yu'addika ila an-nar, itu hanya akan menghantarkan anda kepada neraka. Fatrukhu, tinggalkan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kemudian, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah suatu kaum berkumpul di antara rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasuna bainahum, saling mempelajari kitab Allah di antara mereka, illa nazalat alaihim sakinah, melainkan sakinah ketenangan turun pada mereka, wa khasyatuhum rahmatu, rahmat menaungi mereka, wa haffathumul malaikatu, dan akan diliputi oleh malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man inda, Allah akan menyebut-nyebut mereka di tengah-tengah malaikat yang ada di sisi Allah. Hadza fihi anna talabal ilmi, juga dalam hadis ini terdapat keterangan bahwasanya menuntut ilmu yan bagi ayyakuna fil masajid, sepatutnya dilakukan di masjid. Di annaha buyutullah, karena masjid rumah Allah. Wa ma'wal malaikah, dan juga masjid itu adalah tempatnya malaikat rahmat di situ. Wa fiha sakinah wa rahmah, terdapat rahmat dan sakinah. Fayan bagi ayakuna talabul ilm fil masjid. Sepatutnya menuntut ilmu itu di masjid. La fil khumayyat, ya, mukhayyamat, ya. Sebaiknya masjid belajar mengaji itu bukan di kemah-kemah. Wala fil istirahat. Ya. Bukan di kemah-kemah atau di tempat istirahat. Walamani ayakuna hunaka majlisun ilmi, walaupun enggak dilarang di situ diadakan majlis ilmu di kelas. Au hunaka madrasatun, atau di sana ada madrasah, ya, sekolah. Ya, yang dia yudrasu fiha al-ilmu, yang di sekolah tersebut diajarkan ilmu agama. Lakinnal masjid afdal, namun masjid yang afdal. Mahma an kana an takuna ad-dirasatu fil masjid fadzalika afdal. Selama ngaji itu bisa dilaksanakan di masjid, maka masjid lebih afdal. Mahma an takuna ad-dirasatu fil masjid fadzalika afdal, ya. Wa idza hunaka majlisun ilmi mundabitun fala ba's. Ya. Ya. Fala ba's. Nah, kalau ada majelis ilmu di luar masjid, ya itu enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Lakinna aqallu afdaliyatan. fil masjid. Namun keafdolannya lebih kurang dibanding kalau bikin majelis di masjid. Ya. Ya kalau di kelas enggak apa-apa, tapi kalau di masjid lebih afdol. Nah. Ya, yang mudah aja lah. Kalau masjid enggak boleh, ya di kelas. Di rumah juga boleh. Ya masih dia. Kajian rumah masih ada. Masya Allah. Hah? Apa? Iya. Oh gitu ya. Jangan pesimis dong. Ya. Wa mastama qauman fi baitin min buyutillah, yakni al-masjid. Jika suatu kaum berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah itu masjid. Masjid, musala, langgar, surau itu sama. Yatluna kitabullah yaqrauna. Tala yatlu maknanya qiraah. Qiraah. Mereka membaca kitabullah yata'allamun qiraatah ala wajh sahih. Mereka mempelajari. Ya. Mereka mempelajari apa namanya? Bagaimana membaca Al-Quran dengan benar gitu. Ya. Mempelajari qiraah yang benar sesuai dengan kaidah tajwid gitu. Wa yahfadzunah, mereka menghafalnya, di annahu wa aslul ilm. Karena itulah ya, sumber ilmu. Pokok ilmu. Wa yatadarasunahu bainahum, saling mempelajari di antara mereka, yafhamuna ma'ani. Usaha memahami makna-maknanya. Walaisal maksud al-hifdha faqat, bukan maksudnya menghafal saja. Wa annaka tahfadzul Qur'an wa tutqinah, ya, wa tutqinuhu, anda menghafal Qur'an kemudian anda memutkinkannya bil qira'atil ashr, dengan qira'ah 10 misalnya. La, bukan. Hadza wasilatun laisa huwal maksud, itu cuma wasilah bukan maksud. Wal matlub annaka tatafahhamahu wa annaka tatafahhamu wa taqahu ma'anih wa taqbalu bih. Nah, yang diinginkan dari Al-Qur'an anda memahami, ya, ya, paham gitu, mengamalkannya. Nah, ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala di Zadul Ma'ad. Tujuan Al-Quran diturunkan, dipahami, ditadaburi, diamalkan. Membaca, menghafal cuma wasilah. Wasilah apa? Wasilah mendapatkan, memahami, mengamalkan, mentadaburi. Ya. Ini bulan Ramadan biasanya kita berlomba-lomba memperbanyak baca Quran. Ya, ini bagus, tapi keliru kalau kita banyak baca Quran, nggak ada yang kita paham. Ya, berarti kalau belum paham bahasa Arab, pakai terjemah. Ada yang ganjil, buka tafsir. Gak apa-apa. Dulu salaf itu biasa baca Quran itu semalam cuma satu ayat. Nabi baca satu ayat aja pernah semalam. Wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau adab mereka, ya Allah, mereka hamba-hamba. Ibnu Mas'ud baca ayat satu ayat aja. Wa qur rabbi zidni ilma. Itu Ibnu Mas'ud pulang itu aja terus sampai subuh. Wa qur rabbi zidni ilma, wa qur rabbi zidni ilma, wa qur rabbi zidni ilma. Itu aja. Kalau kita, masya Allah, odot, one day one juice, balaksar, lebih bahkan. Gak ada yang nyangkut di hati. Nah, kalau begitu hati kita terkunci. Ya pala ya tadabbarun al-Quran ama ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka enggak mentadabburi Al-Quran? Atau terkunci hati mereka ini. Nah, ini yang diinginkan. Awalan taqra'uh, tsanian tafhamuh, tsalitsan ta'malu bih. Nah, ini. Yang pertama anda baca, yang kedua anda pahami, tadabburi, yang ketiga anda amalkan. Wal amalu bil Qur'an huwal matlub, mengamalkan Qur'an itulah yang diinginkan. Lakinna hifdhahu wa tajwidahu wa tafahuma ma'anihi wa tafsirah ala wajh sahih, hadhihi wasilah wasailul amal bil Qur'anil Karim. namun menghafalnya, mentajwidkannya, ya, memahami maknanya dan tafsirnya secara benar adalah sebatas wasilah, perantara, langkah awal yang menghantarkan kepada pengamalan Al-Qur'an. Wa qauluhu illa nazalat alaihim sakinah. Para sahabat itu mereka enggak nambah ayat 10 ayat kecuali sampai mereka paham, ya. Melainkan sakinah turun kepada mereka. Al-hudu, apa yang dimaksud sakinah? Ketenangan. Wa tumaninah, ketentraman. Warohah, kelapangan. Wahafat sumul malaikah, dinaungi oleh para malaikat. Al-malaikah, malaikat rahmat. Tu'ayyidu al-mu'minin, akan memberikan sokongan, bantuan, dukungan kepada kaum mukminin. Tanzilu ala talabatil ilmi wa tu'ayyiduhum, turun malaikat ini kepada para penuntut ilmu, membantu mereka. Wa tadfa'u anhum asyayatin, ya, menjaga para penuntut ilmu dari para setan. Wa tanzilu alal mujahidin, turun kepada kalangan mujahidin fisabilillah. Wa tusaddiduhum, ya, dengan menjaga mereka. Wa tusajjiuhum, membuat mereka berani. Alal qital, untuk berperang. Wa tughnafiru anhum al-adu, membuat musuh lari dari mereka. Wa hiya tanzilu alal mu'minin fi mawatin, fi mawatinah. Maka mereka turun kepada kaum mukminin di berbagai tempat. Ya, mawatinil amal as-salih. Ya, tempat-tempat beramal saleh. Tusaidul muslimin wa tu'inuhum, membantu kaum muslimin, menolong mereka. Ya, itu maknanya. Kemudian, ya, wahafat sumul malaikah, ya, apa namanya, malaikat akan menaungi mereka. Ya, ay ahatat bihim, meliputi mereka. Fala yanfudhu ilaihim syarrun wala ahadun. Fala yanfudhu ilaihim, ya, syarrun wala ahadun, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat memberikan keburukan, mengganggu mereka. Ya, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk yang berada di sisinya. Ai bil mala'il a'la, itu di hadapan malaikat tertinggi. Wa yadhkuruhumullahu dzikra tasyrif, Allah akan menyebut-nyebut mereka dengan penyebutan pemuliaan. Yukhbiruhumul mala', mala'a minal malaikah, ya, Allah akan mengabarkan tentang mereka, ya, di hadapan para malaikat. Yubahi bihim malaikatu, ya, yubahi bihim al malaikah. Nah, ya, ini luar biasa ini. Malaikat akan yubahi bihim malaikatahu, Allah membanggakan mereka di hadapan malaikatnya, membanggakan mereka, ya, orang-orang yang tadi. Fahada yadullu ala fadli talabil ilm, maka ini menunjukkan akan keutamaan menuntut ilmu, ya. Wa wujubi i'ta'ihi katsiran minal waqti wal i'anah, ya, dan wajibnya meluangkan banyak waktu perhatian untuknya. Wa faman kanat yuridu hadhihi al-maziyah, barang siapa yang menginginkan maziyah ini, ya, apa namanya, keistimewaan ini, siapa yang ingin mendapatkan keistimewaan ini, ya, mendapatkan keistimewaan ini, kekhususan ini, maka kata Syekh, wal yu'ti min waqtihi, maka dia berikan waktunya, wa min juhdihi, kesungguhan dia, li talabil ilmi, untuk menuntut ilmu syar'i, ya, untuk menuntut ilmu syar'i. Nah, ya, ala ahli ilm, di hadapan ahli ilmu, fi baik fi buyutillahi azza wajal, di rumah-rumah Allah, di masjid, ya, di masjid. Wa yu'ammiru buyutallahi bi talabil ilm, dia makmurkan rumah-rumah Allah, buyutullah, dengan menuntut ilmu. Ya. Wa qauluhu wa man batta'a bihi amaluh, siapa yang lambat amalnya, lam yusri bihi nasabuh, maka nasabnya tidak akan membantunya. Ya. Dia keturunan Habib tapi amalnya jelek, nasabnya enggak bantu dia. Ya, jangankan dia Habib cucu kesekian, Fatimah aja, ya, diminta sama Nabi, ya Fatimah saliani, ya, saliani, wahai Fatimah mintalah kepadaku harta, minta, silakan. Wala ughni anki minallahi syai'a, saya enggak bisa nyelamatin engkau di hadapan Allah sedikit pun. Ya. Kata Nabi lagi, seandainya Fatimah mencuri, ya, saya akan potong tangannya. Nah. Ini penting. Al-ibrah bil amal la bin nasab. Yang jadi acuan adalah amalnya dia, bukan nasabnya, garis keturunan. Laupun tamin asrafin nas, walaupun Anda berasal dari keturunan yang paling mulia, itu dari Quraisy, dari Bani Hasyim, asrafi Bani Adam. Ini semulia-mulianya nasab anak Adam. Lakinnaka lam tuwaffiq lil ilmi. Ya. Lakinnaka lam tuwaffiq lil amal. Namun Anda ternyata tidak diberikan taufik oleh Allah untuk beramal. Beramal saleh. Ya. Maka lam yanfa'ka an-nasabu, nasab yang mulia tadi, walau dari Quraisy, enggak bermanfaat. Fahada Abu Lahab di jahannam, wa huwa ammu rasul. Abu Lahab di jahannam, pada di paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha Bilal abdun habasyun, wa huwa min sadati sabiqin al-awwalin. Bilal orang Afrika, budak, ternyata dia ada di antara tokoh para sabiqun al-awwalin, sahabat yang mulia yang awal-awal masuk Islam. Wa man amila salihan sara ma'a al-mutaqaddimin. Siapa yang beramal saleh, ya, siapa yang beramal saleh, maka dia menjadi, ya, mutaqaddimin, ya, bersama orang-orang yang dahulu, yang masuk Islam dahulu, itu para sahabat. Fal ibrah bil amal la bin nasab. Maka yang jadi acuan adalah amal, bukan garis keturunan nasab. Wa qawlu, dan sabda Nabi, man batta'a bih, ya, siapa yang lambat, yakni akharahu amaluh, amalnya terlambat, diakhirkan, ya, ya, anil khair, dari kebaikan, lam yusri bihi nasabuh, maka nasabnya, garis keturunannya, tidak akan bisa membantunya. Fa anta lan tadkhul al-jannah bin nasab, Anda enggak akan bisa masuk surga karena garis keturunan. Walau kunta min asrafin nas, walaupun Anda berasal dari manusia yang paling mulia. Wa innama tadkhul jannah bil amal, walau kunta min aqallin nasi nasaban, Anda masuk surga dengan sebab amal. Walaupun Anda berasal dari nasab terendah. Ya. Anda berasal dari nasab terendah. Walaupun taminal ajam, walaupun Anda non Arab, fa innal amal as-salih yudkhiluka al-jannata. Amal soleh saja yang memasukkan Anda ke surga. Fala yajuz at-tafakhuru bil ansa. Maka enggak boleh membanggakan diri dengan garis keturunan. Wal ahsab, ya. Membanggakan diri dengan kemuliaan nenek moyang, ya. Wa yudhannu annaha tanfa'u indallah. Terus kemudian disangka ini bermanfaat di sisi Allah. Tidak demikian. Baik, baik. Sudah makin mendekati akhir. Kurang lebih berapa halaman lagi? Baca lagi yuk, tanggung yuk, biar kelar. Ya, ini dikit nih al hadis as-sabi as-salasun, hadis ke-37 dikit ini. Ya, baca lagi ya, tanggung ya. Ya. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu an Rasulillah, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwi an rabbih, ini hadis qudsi, dari apa yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya tabaraka taala, qala Allah berfirman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha taala katabal hasanati wasayiat, Allah telah menetapkan, mencatat, ya, kebaikan dan keburukan. Summa bayyana dzalik, kemudian Allah menjelaskan hal tersebut. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indah hasanatan kamilatan, masyaallah. Ya. Barang siapa yang berniat mengerjakan amal soleh namun belum melaksanakan, maka Allah akan catat baginya satu kebaikan yang sempurna, masyaallah. Ya, baru niat aja nih, pas banget tuh Pak Yusuf datang, Pak Yusuf niat belum terlaksana, dapat. Ya, katabahallahu indah hasanatan kamilah, Allah akan catat baginya satu kebaikan sempurna. Satu aja. Ya, satu aja. Wa in hamma biha fa amilaha, katabahallahu azza wa jalla indah asra hasanatin ila sab'imiat. Sabi miati di'fin ila ad'afin kathiratin, masya Allah. Sedangkan jika dia berniat beramal kebaikan, ya, kemudian dia mengerjakannya, mengamalkannya, maka Allah akan mencatat untuknya amal kebaikan tadi 10 kali lipat, sampai 700, bahkan sampai berlipat-lipat banyaknya, masya Allah. Kalau diamalin, enggak umdoh, enggak sekedar niat aja. Wa in hamma, ya. Berikutnya. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha. Nah, seandainya dia berniat keburukan namun dia tidak melakukannya, katabahallahu indah hasanatan kamilah, Allah akan mencatatkan untuknya satu kebaikan. Ini kalau ditinggalkan karena Allah. Dia niat keburukan, mau zina, enggak jadilah. Kenapa? Takut sama Allah. Dapat satu pahala. Ya. Ya. Namun kalau enggak jadinya kenapa? Karena ada Satpol PP. Itu bahaya. Bahkan sebagian usulin menganggap sudah kena zina. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-qatilu wal maqtul finnar. Pembunuh dan yang dibunuh di neraka. Kata para sahabat, kalau yang membunuh iya, masa maqtul juga yang terbunuh? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Kana harisan ala qatli akhihi. Karena dia semangat, udah antusias untuk membunuh saudaranya, dia yang kebunuh duluan. udah melorotin celana, digerebek istri sama Satpol PP. Itu gak dapat pahala, tetap tercatat sebagai dosa. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dan yang berpahala yang meninggalkannya karena Allah. Ya. Wa in hamma biha fa abiraha katabahallahu lahu sayyi'atun wahidah. Nah, seandainya dia berniat melakukan keburukan tadi, kemudian dia melakukannya, maka Allah akan mencatatnya satu keburukan saja. Ya, rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis Bukhari dan Muslim. Ya. Mana tadi? Wa qawlu an Rasulillah bima yarwi an Rabbih. Dari Rasulullah tentang apa yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya, ada ma yusamma bil hadis al-qudsi. Ini yang dinamakan hadis qudsi. Wa huwa alladhi yarwihi an-nabi, yaitu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan an Rabbih azza wajal. Dari Rabb-nya, dari Allah azza wajal. Wa qala inna Allah kataba al-hasanati aw sayyiati tsumma bayyana dzalik. Allah menetapkan adanya kebaikan, keburukan, dan Allah menjelaskan hal tersebut. Ai katabal hasanat wa sayyiat fil lauhil mahfud. Allah telah menetapkan kebaikan, keburukan di lauhul mahfud, di takdir. Katabaha aidan alal maulud. Allah juga telah mencatatnya, kebaikan tersebut, ketika anak tersebut dilahirkan. Ya, apa? Afwan, bukan dilahirkan. Masih berada alal maulud dari si anak tadi fi batni ummi, ketika masih berada di perut ibunya 4 bulan. Ya. 4 bulan di perut ibunya. Kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis alladzi rawahu Ibnu Mas'ud, yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud. Ya, hadis keberapa ini? Hadis keempat ya. Di arba'in. Summa bayyana dzalika subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan hal tersebut. Ya. Fima yarwihi an nabiyuh. Ya. Dari apa yang diriwayatkan oleh nabinya Muhammad SAW, fala amalu ala kismain. Yang namanya amal itu ada dua jenis. Amalul qulub wa hiya niyat wal maqasid, amalan hati, niat dan tujuan. Yang kedua amalul jawari wa hiya al af'al adh-dhahirah, amal jawari, anggota, amalan perbuatan badan, lahiriah. Dan sabda Nabi, faman hamma, barang siapa yang berniat, azama, bertekad, wanawa, berniat, bihasanatin falam ya'malha, dengan sebuah amalan namun dia ternyata tidak melakukannya, lam yatamakkan min amaliha, karena enggak mampu melakukannya, awin syagola anha, atau tersibukkan, walam yatrukha zuhdan biha, namun dia tidaklah meninggalkannya karena zuhud. Ya. Ya. Artinya dia meninggalkannya tidak sengaja. Ya. Namun dia meninggalkannya karena sebuah sebab uzur. Wa innaha taraka ahli sarifin, karena ada yang memalingkan sarafahu. Ya, dia yang memalingkan dia. Ya. Wa niyyatuhu shalihah baqiyatun. Niat salehnya itu tetap ada. Artinya tetap terhitung sebagai sebuah amal kalau dia sudah bertekad, berniat. Ya. Misal Pak Yusuf sudah mau niat menikahi janda miskin, sudah mau hari H, digerebek misalkan. Dilabrak sama istrinya, dapat pahala. Misalkan dilabrak, lihat dulu. Bukan niat sekarang itu, bukan. Ketika dia sudah berazam, ternyata enggak jadi, dilabrak, udah kepala. Misalkan, fahadihi yaktubuha Allahu lahu hasanatan kamilah, Allah mencatat untuknya satu pahala sempurna. Li anna hadza amalun qalbiyun, ini amal qalbi, mustamirun, tetap ada, walam yataraja' anhu. Itu amal qalbi. Ya. Amal qalbi tetap ada. dan dia tidak pergi. Kemudian kan orang yang itu kan dia tidak berniat meninggalkan amal qalbu tadi, amalan dia. Dia niatnya tetap mengamalkan, namun kenyataan menghalangi atau takdir ternyata enggak sesuai. Wa in hamma biha fa amilaha. Ya. Nah, kalau dia niat kemudian dia amalkan. Ya. Dia amalkan kemudian ya. Katabahu Allahu azza wa jalla indah asra hasanatin ila 700 dhifin ila ad'abin katsiratin. Nah, kalau dia amalkan maka Allah akan catat amalan dia tadi. Ya. 10 amal kebaikan. Sepuluh amal kebajikan sampai 700 sampai berlipat-lipat. Wallahu subhanahu yudha'ifu alhasanat. Maka Allah akan melipat gandakan amalannya fadlan minhu wa ihsanan. Sebagai bentuk karunia kebaikan dari Allah untuk dia. Dari Allah. Allah taala berfirman wa man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Wa man jaa bi sayyi'ati fala yujza illa mislaha. Siapa yang melakukan satu amal kebaikan maka dilipat gandakan 10 kali lipat, siapa yang melakukan amal keburukan maka tidaklah dibalas kecuali yang semisal. Wa qala fil ayatil ukhra, Allah berfirman di ayat yang lain, ya, man zalladzi yuqridu Allahu qardan hasana fayudha'ifhu lahu ad'afan katsira. Siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, dia bersedekah kepada kaum muslimin, maka Allah akan melipat gandakan balasannya dengan balasan yang baik. Ya. Walam yuhaddid. Allah tidak membatasi batasan tersebut, pelipat gandaan. Hadhil ad'af, pelipat ganda tadi, fala ya'maluha illahu. Nah, tidak fala ya'lamuha, tidak ada yang mengetahuinya berapa kali lipat kecuali Allah. Wa fil ayatil ukhra, dalam ayat yang lain Allah berfirman, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ati habbah. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah seperti seputir bumi, bui benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada setiap bulir terdapat 100 biji. 700 berarti. Masya Allah. 700 berarti. Ya. Yudha'ifu ila 700 di'fin. Allah melipat gandakan sampai 700 kali lipat. Hada wallahu a'lam bihasabi niyatih al-amili wa kuwati imani. Ini sesuai dengan ya, niat orang yang beramal dan kekuatan imannya. Au bihasabil makan wa zaman. Bisa juga sesuai dengan zaman. Makanya wudu di saat dingin itu beda dengan wudu di saat lagi santai biasa. Sholat di saat lagi sakit itu beda pahalanya dengan sholat kita lagi seger. Ya. Berinfak di kala susah itu beda berinfak di kala lapang. Itu berpegang teguh dengan sunnah di akhir zaman itu beda dengan berpegang teguh dengan sunnah di masa keemasan Islam. Ya, tapi pahalanya kan pahala 50 sahabat berpegang teguh di akhir zaman, berpegang teguh dengan Quran sunnah di akhir zaman. Ya, nah makanya saudara-saudara kita di Amerika, di Eropa, mereka tetap istiqomah dalam keadaan mereka diintimidasi, didiskreditkan, dimusuhi, disempitkan urusannya. Pahalanya beda mantep-mantep sama kita-kita orang. Udah kita belum tentu diterima pahalanya lagi. Ya. Mana lagi tadi? Ya. Awil hal allati tu'adda fiha alhasanat, atau sesuai dengan kondisi yang amalan tersebut dikerjakan di tempat kondisi tersebut. Ya. Wa yudha'ifuhu Allahu lahu ad'aban muhaddadatan, maka Allah akan melipat gandakan. Ya. Melipat gandakan. Sampai kelipatan yang tidak terhitung, ada afan ghairu muhaddadatin, dengan pelipat gandan yang dapat dihitung dan pelipat gandan yang tidak dapat dihitung. Fadlan minhu wa ihsanan, sebagai karunia kebaikan dari Allah. Ya. Hada bin nisbah lil hasanati fil qalb awil fil amal. Ya. Ini ya tergantung pada kebaikan yang ada di kalbu dan di amal tadi. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahullahu lahu katabahullahu indahu hasanatan kamilah. Siapa yang berniat melakukan amal kebaikan namun tidak mampu mengerjakannya, maka Allah akan catat bagi dia satu hasanah yang sempurna. Yakni nawa an yudhriba zanban, dia berniat untuk melakukan sebuah perbuatan dosa. Lakinnahu tarakahu wa lam ya'malhu khaufan min Allah azza wa jalla. Namun dia meninggalkannya, tidak jadi melakukannya karena takut pada Allah. Fa innallaha yaktubuha lahu hasanatan wahidah ala niyatihi. Allah akan catat satu amal kebaikan buat dia karena niat dia tadi. Di anna niyata amalun qalbi, karena niat amal qalbu. Wa tarakahu laha khaufan min Allah amalun qalbi aidan. Meninggalkan amal perbuatan dosa tadi karena takut pada Allah, itu amal qalbu juga. Fa yaktubuha Allahu lahu hasanatan, maka Allah akan mencatat satu hasanah untuk dia. Ya. Di annaha tarakaha khaufan min Allah, karena dia meninggalkannya takut karena Allah. Amma idza tarakaha li annahu lam yatamakkan minha wa niyyatuhu li fi'liha baqiyatun fa innaha yuktabu 'alaihi sayyi'atun. Nah to. Ya. Fa innaha tuktabu 'alaiha sayyi'atan. Nah, adapun kalau dia meninggalkan perbuatan dosa tadi karena dia enggak mampu, sementara niat di kalbu dia tetap ada untuk mau maksiat, maka dia dicatat satu sayyi'ah, satu perbuatan dosa. Di anna niyatahu asyi'ah baqiyatun, karena niat buruk itu tetap ada. Na'udzubillah. Ya. Summa qal. Kemudian Nabi bersabda, wa in hamma biha fa amilaha katabaha Allahu lahu sayyi'atan wahidah. Nah, kalau dia berniat untuk melakukan keburukan dan mengerjakannya, maka akan dicatat baginya satu pahala, satu dosa saja. Fasayyi'at la tudha'af, keburukan tidak berlipat-lipat. Li'annal jazaa 'alaiha min babil 'adl, karena balasannya ya, balasan terhadap keburukan dibangun di atas keadilan. Wallahu la yadhlimu ahada, Allah tidak mendzalimi siapapun. Wa la yaktub 'alaihi syai'an lam ya'malhu, Allah tidak akan mencatat keburukan dari hal-hal yang tidak diamalkan. Fa yaktubu 'alaihi sayi'atan wahidatan, Allah hanya mencatat satu amal keburukan aja kalau dia melakukan keburukan. Wa amma mudha'afatuhu alhasanat, mudha'afatul hasanat fa huwa fadlun minallahi subhanahu wa ta'ala, itu dilipat gandakan kebaikan itu hanya karunia dari Allah. Fa hadza haditsun 'azimun, hadis ini adalah hadis yang agung ya, yang busra lil muslim, sebagai kabar gembira bagi kaum muslimin. Wa hasunnahu 'ala an yanwiyal khaira, sebagai anjuran, dorongan bagi kaum muslim untuk berniat kebaikan. Wa ya'malah, ya, dan mengamalkannya. Wa ayatruka syarra, juga motivasi agar kaum muslimin meninggalkan keburukan. Wa fihi tahdhirun min niyyati syarr, juga terdapat tahdhir dari niat yang buruk. wa min niyatis su', dari niat yang jelek, fa innaha tuhlikuka tuhliku sahibaha, itu bisa membinasakan pelakunya. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW menyatakan, idzal talqa al muslimani fa bisayfihima fal qatilu wal maqtul finnar. Jika ada dua orang muslim saling menghadapkan pedangnya masing-masing ingin saling bunuh, ya, maka yang membunuh dan terbunuh di neraka. Wa qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada sya'nul qatil, ini kan kalau yang bunuh ia masuk neraka, fama balul maqtul, nah bagaimana dengan yang terbunuh, kan dia belum bunuh kok sudah dicatat dosa. Kata Nabi, innahu kana harisan ala qatli sahibih, ya, karena dia juga sangat antusias untuk membunuh temannya tadi. Dia mati duluan, niatnya tetap ada untuk membunuh, dicatat niat membunuh. Na'udzubillah. Ya. Ya animata wa huwa lam ya'dil an qatli sahibi. Dia mati dalam keadaan belum bisa membunuh saudaranya, temannya. Wa huwa yuridu qatlah, dia pengen bunuh temannya tadi, lakinnahu lam yatamakkan, enggak mampu dia minhu. Wa niyatu sayyi'a baqiyatun, niat buruknya tetap ada, walidzalika istahaqqa dukhulun nar. Oleh karena itu dia layak masuk neraka. Waliyadu billah ma'annahu maqtulun, padahal dia terbunuh. Jazaan an niyatihi asyi'a, sebagai balasan atas niat buruk dia. Fa'alal muslim, maka wajib bagi seorang muslim, ayuh sinan niyatah, untuk memperbaiki niatnya. Uyukhlisaha lillah, untuk mengikhlaskannya karena Allah Azza wa Jal. Wa'ayatruka fi'la syi'at, meninggalkan perbuatan buruk. Walhamma, ya, biha, berniat melakukan perbuatan buruk. Wa ya'dila anha, berpaling kepada perbuatan buruk. Wa la yutari' nafsah, ya, jangan dia ikuti nahwa nafsu dia. Al-amarata bisu', yang selalu memerintahkan kepada keburukan. Wa la yutari' syaitan, jangan dia pula mengikuti syaitan. Wa yatruka al-amal fi'la as-sayyi'at, sehingga dia tinggalkan keburukan, perbuatan buruk tadi. Khaufan minallah, karena takut kepada Allah. Ya. Subhanakallahumma bihamdika, subhanallahi wa bihamdih, astaghfiruka wa atubu ilaik.